Kutu ngene, kutu ngono, tiko wosan tewa elo. Aku ngene, kowe ngono, wo-o-ora masalah bro. Harap ngene lah, harap ngono lah, bebas wae lah, ora masalah. Cok kakean ngurusi wong liolah, penting tanda kawe tetep opa. Ono sing seneng ake sing sengit, kuis mesti aku tetap komit. Aku rawat dira bakal pamit, kotro-kotro iki tetap tak angkit. Bien cilik diulang ngaji, basan kete tadi rapper kemaki. Ake sing meri layo wes mesti, here I am kill the DJ wantan mriki. Drive tekan sebrene melu penek sampe terus joko parkirane. Kanca-kanca kudonge dan aku santai wae. Ora doyan rokok, ora doyan ngombe. Rane koneko resepe mung kulino. Rasa mentoyong lakoni sambil makaryo. Opo anane wae nganti ngelus dadane. Payura payura tau gagas nganti sebrene tetap tancap. Dengar bunyi pebinirik nilir gugam semakin ganas. Kilo aku kia ke atas. Kutu ngene, kutu ngono, tiko wosan tewa elo. Aku ngene, kowe ngono, wo-o-ora masalah bro. Dilari kita di anak rocker, cari papa hip hop musik keblinger. Nanging atiku ra tau keder, beku nge-rap sam soyo panter. Sekon jahanam nganti JHF crew, biyen bujang saiki anakku telu. Musik wis dadi talan uripku, isaku ngomong yo nganggo lagu. Esok-esok medeti malu, disambi ngopi karo cangkruk. Wayah wengi ngulik suntuk, gawe musik nganti esok. Sangune mau roko, pancen kudu jerba, suki mau beo. Niat engson, wani rekoso. Betaran kali, pase, jode pinggir kali. Gode, nengkono kuwi, yoke, cerita tawi witi. Pas jaman semono, ngimpi wai wati, orang nyongkok iso, tekan luar.